DJ Opus Remix. Kamu pacaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan. Nyatanya ku hanya jadi tamu undangan. By DJ Opus Remix. Kamu pacaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan. Nyatanya ku hanya jadi tamu undangan. Kau panggil saya, sekarang ku hanya Party Tonight, performance by DJ Opus Remix. Goyang Pokemon, makan Pokemon. DJ Opus Party Tonight, performance by DJ Opus Remix. performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.